makan di restoran. Padang. Bukan berarti harus ke Padang. Cukup ada di sini, di dekat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Mau makan nasi gudeg Jogja. Bukan berarti harus ke Jogja. Cukup ada di sini, di depan kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Kita sendiri, kita tinggal menikmati. La la la la la la. Mau makan buah jeruk Bali. Bukan berarti harus ke Bali. Cukup ada di sini, di dekat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Jika bukan kita, oh siapa lagi? Dan untuk satu alasan yang sangat sederhana, maka pedulilah dengan Indonesia. Home, home, hey! Tumbuh padi, tanam salak, tumbuh salam. Tanam durian, tumbuh durian, tanam padi.